Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik. Nunat Tawqid. Pembahasan tentang dua macam nun taukid. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Lil fi'li taukidun binunaini huma. Kanunai idhabanna waqsidan huma. Yu'akidani f'al wa yaf'al atiya. Dha talabin aw syartan imma taliya. Aw mutbatan fi qasamin mustaqbala. Wa qala ba'dama wa lam wa badala. Janasa min taharukin qad ulima. Wal mudbar difannahu illa al-alif. Wa ayyakun fi akhir al-fi'li alif. Faj'alhu minhu rafi'an ghayra al-ya. Wal wawiyun kas'ayan nasa'ya. Wahdifu min rafi'iha taini wafi. Wawin waya syaklun mujani sulkufi. Nahu yakhsha yin yahindu bil kasri waya. Qawm yakhshawun wat muwaqis musawiyya. Walam taqa khafifatun ba'dal alif. Lakin syadidatul wa kasruha ulif. Wa alifan zid qablaha muakkada. Fi'lan ila nunil inati usnida. Wa'adib khafifatan disakinin radif. Wa ba'da ghayri fathatin idha taqif. Wardud idha hadaftaha fil waqfima. Min ajliha fil waslika na'udima. Wa abdilanha ba'da fathin alifa. Waqfan kama taqulu fi kifan kifa. Pembahasan tentang nun at-taukid fihi masail. Al-mas'alatul ula. Li taukidil fi'li nunani thaqilatun wa khafifatun nahu qawli ta'ala la yusjananna wala yakuna. Untuk menguatkan fi'il ada dua macam nun. Yang pertama disebut thaqilah, yang kedua disebut khafifah. Dua macam nun ini tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yusjananna ini thaqilah, wala yakunan ini khafifah. Atsaniyah, ikhtalafan nuhatu fi hadaini nunain. Para ulama ahli nahwu berbeda pendapat tentang dua nun taukid ini. Fadhahaba jumhurul basriyin ila anna kulla wahidin minhuma aslun. Jumhur ahli nahwu basrah berpendapat bahwa masing-masing dari nun adalah asal. Nun taukid thaqilah yo asal, nun taukid khafifah yo asal. Wa dhahaba jumhurul kufiyyin ila annal khafifata far'un anith thaqilah. Jumhur ahli nahwu kufah berpendapat bahwa nun taukid khafifah itu cabang dari nun taukid thaqilah. Wa dhahaba qaumun ila annal khafifata hiyal asru. Sekelompok ahli nahwu berpendapat bahwa nun taukid khafifah itulah yang asal. Wa rajih al-qaulul awwal, wallahu a'lam bis-shawab. Yang rajih pendapat yang pertama, wallahu ta'ala bis-shawab, yakni masing-masing dari nun taukid, thaqilah dan khafifah itu asal, ya, bukan cabang dari salah satunya. Naam. Atsalitsah, la yu'akkadu bihima illa al-fi'lul amri wal mudhari'. Wa la yu'akkadu fihima al-madhi mutlaqan. Tidak bisa ditaukidkan dengan nun taukid kecuali fi'il amar dan fi'il mudhari. Artinya fi'il madhi tidak boleh ditaukidkan dengan dua nun taukid tersebut secara mutlak. Berarti ini kaitannya dengan fi'il amar sama fi'il mudhari saja, ya. Kalau fi'il madhi enggak bisa dimasuki nun taukid secara mutlak. Arabiyah, amma fi'lul amri fayajuzu taukidu mutlaqan ay bidun syartin. Untuk fi'l amr maka boleh ditaukidkan dengan nun taukid secara mutlak, yakni tanpa syarat apapun, langsung tempel, langsung jadi, ya. Nah, ijtahidanna ta'allamanna, ijtahidan ta'allaman. Berarti untuk fi'il amr beres, ya. Nah, tidak ada pembahasan lagi. Tinggal taukid yang masuk pada fi'il mudhari. Fi'il madhi enggak nerima nun taukid secara mutlak. Fi'il amr bisa menerima nun taukid secara mutlak tanpa syarat. Nah, fi'il mudhari inilah yang banyak aturannya, ya. Naam. Al-khamisah, amal mudhari falahu halat. Adapun fi'il mudhari maka memiliki beberapa keadaan-keadaan sebagai berikut. Al-awwal ayyakuna taukidu fihima wajiban. Yang pertama, keadaan wajib memberi nun taukid pada fi'il mudhari. Jadi keadaan ini mewajibkan fi'il mudhari diberi nun taukid khafifah atau thaqilah. Wadhalika idza kana mutsbatan mustaqbalan jawaban diqasamin ghairu maqsurin min lamihi fasil. hal itu terjadi jika fi'il mudhari'nya musbat, tidak didahului oleh nafi. Mustaqbal menunjukkan makna akan datang. Jawaban diqasamin sebagai jawab qasam. Ghayra mafsurin min lam ibfasil. Naam, lam kalimah pada fi'il mudhari tidak dipisah dengan apapun, yakni antara fi'il mudhari dengan naam dengan taukid tidak ada pemisah apapun. Maka dalam kondisi seperti ini wajib dikasih nun taukid. Nahu qali ta'ala wa tallahi la'akidanna asnamakum. Perhatikan la'akidanna, ini musbat karena tidak ada nafi yang mendahulunya. Kemudian la'akidanna ini mengandung makna mustaqbal akan datang. Kemudian la'akidanna sebagai jawab qasam watallahi. Kemudian lam kalimah la'akida idealnya itu ya, tidak ada pemisah dengan taukidnya, langsung ketemu nun taukid. Nun taukidnya mubasyirah. Maka dalam kondisi seperti ini wajib dikasih nun taukid. Watallahi la'akidanna asnamakum. Boleh watallahi la'akidu asnamakum. Ya, tapi dikasih nun taukid la'akidanna. Asani ayakuna qariban minal wajib. Keadaan di mana fi'il mudhari hampir wajib diberi nun taukid. Kalau keadaan pertama kan wajib diberi nun taukid, yang kedua ini hampir wajib. Berarti bisa enggak dikasih nun taukid, cuma sangat jarang, kebanyakan dikasih nun taukid ya. Kapan terjadi? Wa dzalika idza kana syartan li'in al-mu'akkadah bima. Hal itu terjadi jika fi'il mudhari'nya menjadi fi'il syarat yang adat syaratnya ialah in yang dikuatkan dengan ma. Fi'il mudhari'nya fi'il syarat, kemudian adat syaratnya berupa in yang dikuatkan dengan ma, berarti imma ya. Nahu qali ta'ala wa imma takhafanna, wa qali ta'ala fa imma nadhabanna, wa qali ta'ala fa imma taroyinna. Ini hukumnya apa ini? Qarib minal wajib ya. Imma di sini asalnya in ma. In syarat ditambah dengan ma. Kemudian fi'il mudhari' sesudahnya merupakan fi'il syarat. Maka saat itu hukumnya dikasih nun taukid mendekati wajib. Qarib minal wajib. Asalis ayakuna kasi'an. Keadaan fi'il mudhari' yang ketiga ialah sering dikasih nun taukid. Berarti kadang tidak. Nah, wa dzalika waqa'a ba'da adati talab. Hal itu terjadi jika fi'il mudhari' terletak setelah adat talab. Nah, amar, nahi atau yang semisalnya. Nahu qali ta'ala wala tahsabannallaha ghafilan. Wala tahsabanna. Ini hukumnya kathir. Karena terletak setelah apa ini? La nahiya, tolak. Arabi ayakuna qalilan. Yang keempat, keadaan fi'il mudhari' yang jarang dikasih nun taukid. Padalika ba'dala an-nafiyah au ma'az-za'idah allati lam tusbaq bin. Hal itu terjadi jika fi'il mudhari' terletak setelah an-nafiyah atau ma'az-za'idah yang tidak didahului oleh in. Aqali ta'ala wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dhalamu minkum khassatan la tusibanna. Ini didahului oleh la nafiyah. Naam. Aqali syair dan juga ucapan penyair idza mata minhum mayyitun sarqa ibnah. Wa min ibatin ma yumbitanna syakiraha ma yumbitanna. Nah, ini di sini jarang dikasih taukid ya, karena terletak setelah ma zaidah yang tidak didahului oleh in. Al-Khamis ayakun akal, yang kelima lebih jarang lagi dikasih nun taukid. Wa dalika ba'da lam wa ba'da adatil jaza ghairi imma. Nah, hal itu terjadi jika terletak setelah lam atau setelah adatul jaza selain imma. Kaqauli syair yahsabul jahilu malam yu'lama malam yu'laman, gitu ya. Situ ditulis pakai tanwin gitu. Nah, malam yu'laman. Nah, itu asalnya ada nunnya ya. Taib. Jadi lebih jarang memakai nun taukid kalau fi'il mudhari'nya terletak setelah lam atau setelah adatul jazak selain imma. As-sadis la yajuzu taqidul mudhari' bin nun fi arba'i halat. Nah, ini yang keenam, ini enggak boleh mentaukidkan fi'il mudhari' dengan nun taukid dalam empat keadaan. Kalau ada salah satu dari empat keadaan ini, maka enggak boleh dikasih nun taukid ya. Al-awwal ayyakuna ghair masbuq bima yujizu taukid bima yujizu taukidahu al-qasab wa adawat talab wa nahwi wa adawat syart wa mazaidah. Yang pertama, jika fi'il mudhari'nya tidak didahului oleh sesuatu yang membolehkan mentaukidkannya. Enggak didahului qasam, ya enggak didahului adat tolak, ya enggak didahului nafi, tidak didahului adat syarat atau mazaidah. enggak didahului apa-apa, maka hukum asalnya enggak boleh dikasih nun taukid. Nahu yajtahidu Zaid, fala taqul yajtahidanna Zaidun. Ya, karena tidak ada sesuatu yang membolehkannya untuk diberi nun taukid, maka tidak boleh dikasih nun taukid. Asani ayakuna manfiyan waqian jawaban lil qasam. Yang kedua, kalau fi'il mudhari'nya itu manfi, didahului oleh nafi, waqian jawaban lil qasam, sebagai jawab qasam. Nahu wallahi la anqudu ahda ummati. Di sini enggak boleh dikasih taukid. Kenapa? Karena manfi. Ada la nafiyah. Kemudian la angkubu di sini jawab kosam. Wallahi ya. Salis ayakuna lil hal. Yang ketiga, kalau menunjukkan arti sekarang, ya, maka enggak boleh dikasih taukid. Nahu wallahi la nadhabul an. Ada lafaz al an menunjukkan maknanya lil hal, maka tidak boleh dikasih nun taukid. Arabi ayakuna mafsulan min lami jawabil qasam. Itu terpisah dari lam jawab qasam. Oh tadi berarti yang fi'il mudhari wajib ya, ini perlu diperalat ya. Yang kondisi wajib tadi musbat mustaqbalan jawaban di qasam ghairu mafsulin min lamih bifasil. Nah, ini tadi saya mengatakan lam kalimah ya, betul lam qasam. Nah, berarti antara lam qasam la'aki dan na dengan fi'il mudhari'nya tidak ada pemisah ya. Naam. Baik. Bukan lam kalimah, lam qasam. Nah, ini kalau ada pemisah antara lam jawab kosam, nah menjadi lam jawab kosam, nah dipisah dengan sesuatu maka tidak boleh dikasih nun taukid. Nahu qawli ta'ala wala saufa yutika rabbuka fatarto. Nah dipisah dengan saufa ya. Taib. Maka enggak boleh dikasih nun taukid yutika. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ataupun masail-masail yang lain insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya, insyaallah. Kalian sudah paham kapan wajib pakai nun taukid itu fi'il mudhari, kapan qarib minal wajib, kapan katsir, kapan qalil, kapan aqal, kapan apa ini mamlu ya. Baik, cus. Thank you.